من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan yang awal dan yang akhir. Ini bukan berarti bahwa beriman hanya kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, tapi dia tidak beriman dengan seorang rasul. Dia menolak satu rasul, Musa misalnya, Khadir misalnya, Yusa bin Nun misalnya, dia tolak. Maka dia kafir, gugur seluruh keimanan. Karena keimanan harus menyeluruh. Seluruh apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi, harus kita imani. Nah, di sini disebut dua. Bukan berarti bahwa yang lainnya tidak termaktub. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khayran, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Ucapan ini, terjemahan ini barangkali bermakna seyogianya. Hendaklah, ini tidak tepat. Karena falyakul dengan tambahan huruf lam di awal, kemudian fi'il tersebut dimajzumkan, kan awalnya dari apa ini? Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu falyakul fi'ilnya fi'il mudhari, qala yaqulu, yaqulu, yaqulu marfu'. Di sini dimadzumkan menjadi yaqul dengan tambahan huruf lam di depan falyakul. Ini bermakna amar. Ini bermakna perintah. Sama dengan fi'il amar. Berarti wajib. Wajib berbicara yang baik. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib dia berbicara yang baik. Berarti berbicara yang tidak baik haram. Jangankan bicara, nama. Nama yang tidak baik diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para sahabat. Umar pernah bertemu dengan seorang yang bernama Qalil. Qalil bin Salih. Ini seorang tabi'in, tukang gayu, yang membuat mimbar Idul Fitri atas perintah Marwan bin Hakam. Mimbar pertama dalam salat Id. Karena di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, belum pernah ada mimbar di salat Id. Yang membuat namanya Katir bin Sal, Qalil bin Sal. Qalil artinya, Qalilun artinya sedikit. Ini nama yang tidak baik, tidak punya harapan. Maka Umar langsung ganti menjadi Katir bin Sal. Apa Katir? Banyak. Nama banyak bagus, nama sedikit jelek. Gitu ya. Nah, ini ucapan sahabat, perbuatan sahabat yang mengikuti Nabi mengganti nama orang dan mengganti nama dalam hitungan detik. Ya, yeah. Mengganti nama dalam hitungan detik, sedetik, dua detik selesai namanya udah ganti. Siapa nama antum? Wahan. Kata Nabi, jangan, engkau sahal. Ya, yeah. Wahan itu kan susah, lemah. Kata Nabi, enggak, engkau sahal, engkau ini mudah. Langsung, semenjak itu langsung namanya sahal. Tanpa ritual, tanpa upacara, tanpa bubur putih, bubur merah. Karena ini tidak ada syariat bubur putih, bubur merah ketika mengganti nama, tidak ada. Ganti nama cukup dengan diganti panggilannya, tidak perlu KTP, ijazah dan seterusnya. Karena Allah akan memanggil nama manusia dengan nama panggilan sehari-hari. Allah tidak melihat KTP, ijazah atau tidak. Yang dilihat oleh Allah adalah panggilan. Oleh karena itu yang harus baik itu panggilannya, jangan aktenya. Aktenya bagus, ya, Abdullah namanya, panggilannya jadi buruk, ya, tul tul tul, ya, padahal bagus Abdullah tul tul. Kebiasaan bangsa kita yang kurang baik barangkali memanggil nama sebagian saja. Lihat Rasul, lihat para sahabat, ya Abdurrahman, ya Abu Bakar, ya Umar. Ini panggilan yang baik, tidak seperti kita belakangnya doang atau depannya doang, ya, jadi kurang bagus. Itu nama yang buruk diganti, apalagi berbicara. Maka berbicara wajib yang baik. Taruhannya apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib bagi dia berbicara yang baik, bahkan berandai dengan sesuatu yang buruk tidak disukai oleh Nabi. Nabi menyukai al-fa'lu. Antum tahu al-fa'lu? Ucapan yang mendatangkan harapan. Ya, Nabi tidak suka mendengarkan bahkan mengucapkan ucapan yang bernada tidak ada harapan. Ya. Beliau selalu optimis dalam hidup ini, besar harapan. Salah satu yang disukai oleh Nabi itu al-fa'lu. Ya, al-fa'lu itu ucapan yang penuh dengan harapan. Walaupun beliau berhadapan dengan orang yang sakit, keras, bahkan tidak ada harapan sembuh, tetap ucapan yang keluar adalah al-fa'lu. La ba'sa tohurun insya'Allah. Tidak apa-apa. Tohur, sembuh dan bisa menghapuskan dosa insya'Allah. Ini ucapan Nabi SAW, ucapan yang baik. Auliyasmud atau diam. Barangkali mulut ini sudah terlalu terlalu loncar, terlalu licin mengucapkan yang buruk. Asal ngomong yang keluar yang buruk-buruk, asal ngomong yang keluar binatang segala macam, maka diam. Udah gak usah ngomong, diam aja. Ya. Diam itu selamat. Para imam mengatakan diam itu selamat. Orang yang diam, kalau dia berilmu, maka semakin kelihatan berilmu. Ya. Kalau dia bodoh, gak kelihatan bodohnya. Ya, diam. Ya. Coba kalau dia ngomong, oh kelihatan bodohnya ngomong. Makanya dia diam selamat. Orang yang diam itu selamat insyaallah taala. Kalau dia berilmu, dia makin bertambah ilmunya, makin kelihatan ilmunya, karena sekali ngomong mengagetkan orang lain. Itu. Yang bodoh tidak kelihatan bodohnya. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, diulang lagi di sini, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Di riwayat lain tamunya nanti setelah ini, ya, tetangga, maka memuliakan tetangga wajib. Memuliakan tetangga wajib. Bagaimana kalau tetangga itu kafir, non-muslim, Kristen, tetap hak tetangga sama. Walaupun dia kafir, asal dia tetangga kita, maka dia berhak untuk apa? Untuk tidak kita ganggu. Apakah mentang-mentang rumah sebelah kafir lalu kita bebas mengganggu dia? Tetap tidak. Sama dengan yang muslim. Ya. Adapun dia sakit, kita tidak jenguk, kita tidak berdosa. Kita tidak kasih salam atau dia kasih salam, kita tidak jawab, kita tidak berdosa. Ya, karena itu adalah hak sesama muslim. Adapun hak orang kafir tidak ada di situ. Orang kafir tidak mempunyai hak untuk dijawab salamnya, untuk dijenguk ketika sakit, untuk disolati, untuk diantarkan jenazahnya ke kubur. Lihat Rasulullah, apakah beliau hadir di pemakaman Abu Thalib, paman beliau? Menjawab, beliau tidak hadir. Karena memang bukan hak orang kafir. Hak orang kafir sebagaimana tetangga tadi, sekedar hak dunia. Ya, karena sholat, kemudian mengantarkan ke kubur, kemudian menjawab salam, kemudian mengucapkan yarhamukallah kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Ini bukan hak dunia, ini hak akhirat. Kan di dunianya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, hak orang kafir tidak mendapatkan hak akhirat, karena tidak ada yang akan dia dapat di akhirat kecuali neraka. Itulah orang kafir. Adapun hak dunia tetap ada. Wajib bagi kita untuk tidak menyakiti tetangga kita yang kafir. Adapun kita menjenguk dia, tidak berdosa, ya, tidak wajib, tapi tidak terlarang. Maka keliru kalau kita mengatakan lebih baik tidak nengok, keliru. Ya, mubah. Nengok silakan, tidak nengokin silakan. Berbeda dengan kalau yang sakit ini yang muslim. Maka kita dianjurkan, bahkan diwajibkan kalau kita mempunyai kemampuan untuk menjenguk. Ingat ucapan Allah kepada hambanya, dulu aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Dulu aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Si hamba ini mengatakan, engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit, mana mungkin engkau lapar? Allah menjawab, dulu ada saudaramu yang kelaparan, engkau tahu, engkau bisa memberi makan, tapi engkau tidak lakukan. Itu sama dengan engkau membiarkan aku kelaparan. Dulu engkau tahu saudaramu sakit, engkau bisa jenguk, tapi engkau tidak jenguk. Maka sama dengan engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit. Ini menunjukkan bahwa Allah murka. Allah tidak menyukai orang yang sengaja tidak menjenguk orang sakit. Sengaja tidak memberi makan orang yang kelaparan dan kita tahu kita bisa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka memuliakan tamu wajib. Dengan apa memuliakan tamu? Dengan suguhan. Ya, dengan suguhan. Ya, maka tidak cukup memuliakan tamu dengan senyum, obrolan, ya, kali air putih aja nggak keluar, padahal dia kulkasnya penuh, meja makan penuh. Ini termasuk tidak memuliakan tamu. Salah satu cara memuliakan tamu, bahkan itu yang terbesar, adalah menjamu, makan dan seterusnya. Kalau tidak mau menjamu, jangan diterima, ya, karena menerima tamu tidak wajib. Yang wajib adalah memuliakan tamu. Menerima tamu tidak wajib. Antum kedatangan tamu, antum tidak tahu itu siapa, atau antum tahu, antum tidak bukakan pintu, antum diam saja di rumah, berdosa kah antum? Tidak, tidak berdosa. Menerima tamu tidak wajib. Yang wajib kalau kita sudah menerima tamu, maka wajib bagi kita memuliakan makannya, minumnya, tempat tidurnya dan seterusnya kalau dia mau bermalam. Wajib kita sediakan. Ya, siapa yang tidak bisa atau sengaja dia tidak memuliakan tamu, maka taruhannya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini sekaligus dalil bahwa keimanan itu, amal itu bagian dari iman. Ini membantah orang-orang Jahmiyah, membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amal tidak ada hubungannya dengan iman. Iman tidak ada hubungannya dengan amal, karena iman adalah percaya. Beramal atau tidak, yang namanya percaya, ya percaya, iman. Ini orang Murji'ah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini bahwa iman ada hubungannya dengan amal. Dengan amal maka iman seorang bisa naik. Dengan amal maksiat iman seorang bisa turun. Ya, ini sedikit tentang tamu. Dan tamu ini tidak lebih dari 3 hari. Maka lebih dari 3 hari maka tidak wajib kita menjamu lagi. Kita jamu selama 3 hari, nginep di situ, ya, nggak pulang-pulang. Hari keempat masih di situ, maka kita berhak ngomong. Ya, ini udah hari keempat nih. Ada hitungannya nih. Mau kontrak apa gimana? Nah, ini kita bicara masalah hukum. Adapun dia 2 hari, 3 hari masih kewajiban tuan rumah. Ya. Nah, tentu dia tidak pindah lagi ke hewan lain, ya. 3 hari lagi. Ya. Seperti ini kan tidak berakhlak. Ya. Bertamu boleh, tapi ingat kita tidak boleh memaksa seorang untuk menerima kita sebagai tamu. Tidak boleh. Nah, karena itu Nabi mencontohkan jika kita memberikan salam 3 kali tidak ada jawaban dari dalam rumah, maka pulang. Assalamualaikum. Tunggu sebentar beberapa detik, enggak ada jawaban, boleh diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada jawaban beberapa detik, menit, boleh diulang lagi 3 kali. 3 kali tidak ada jawaban, sudah pulang. Ya, enggak usah enggak dengar kali, tok-tok lebih kencang, teriak-teriak, ya, enggak usah. Dia dengar, si tuan rumah dengar dan tidak membukakan pintu, tidak mau terima, tidak tercela, tidak berdosa. Karena sekali lagi, menerima tamu tidak wajib. Yang wajib adalah memuliakan ketika tamu itu datang. Ya. Barangkali ya, tuh masih ingat kisah yang sangat menakjubkan di mana tuan rumah dibela-belain dia lapar karena makanan hanya 1 porsi diberikan kepada tamunya. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di pagi hari orang ini bertemu dengan Nabi, Nabi tersenyum. Ya, Nabi tersenyum dengan mengatakan Allah tertawa tadi malam melihat tingkahmu, kan pura-pura dia makan, lampunya dimatikan dan seterusnya, masyhur ceritanya. Ya, ini dalil yang sangat kuat bahwa memuliakan tamu keutamaan yang sangat besar. Ya. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam mensyarahkan hadis ini. Di antaranya apa yang terdapat dalam Musnad Ahmad riwayat dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastakimu imanu 'abdin hatta yastakima qalbuhu. Tidak lurus, tidak tegak, tidak istiqomah iman seorang hamba. Tidak mungkin tegak, lurus, istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Berarti tidak ada iman tanpa hati. Maka orang munafik yang entah berapa kali sehari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, di mana mereka berada? Kekal di neraka selama-lamanya. Padahal jihad bersama Nabi, salat bersama Nabi. Kenapa? Hatinya tidak beriman. Karena iman itu dengan hati. Setelah itu baru anggota badan. Orang munafik anggota badan dulu. Sholat dulu, wudu dulu, jihad dulu. Di hatinya tidak ada keimanan. Dia mengingkari kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Dia mengingkari kebenaran Al-Qur'an dan seterusnya. Maka di mana mereka berada? Fid darkil aswali minan nar. Di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Itulah orang munafik. Lebih bawah dari orang kafir. Orang kafir terus terang kafir. Mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak lurus tegak istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Ucapan ini, sabda Nabi ini menunjukkan betapa pentingnya ucapan yang bagus. Maka di hadis tadi lebih baik diam kalau memang tidak bisa bicara yang baik. Wajib bagi kita bicara yang baik. Kemudian riwayat dari Tabrani, juga dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yahzana min lisanihi. Tidak akan sampai hakikat iman sebenarnya, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman sebenarnya sampai dia sanggup menjaga lidahnya. Lihat, menjaga lidah, menjaga lisan adalah sesuatu yang sangat besar di dalam salat. Karena jika kata-kata itu sudah keluar dari lisan kita, sulit untuk menarik lagi. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kalau tulisan barangkali masih bisa. Ya, dikoreksi oleh tulisan berikutnya, tapi ucapan sangat sulit. Karena itu, jaga jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang buruk. Kemudian juga riwayat At-Tabrani dari Mu'adh bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innaka la tazalu saliman ma sakata. Kata Nabi kepada Mu'adh bin Jabal, engkau akan selalu selamat, engkau akan senantiasa selamat selagi engkau diam. Ya, seperti tadi, diam itu selamat. Fa idza takallamta kutiba laka aw alaik. Kalau engkau sudah bicara, maka ada dua kemungkinan. Kalau engkau diam, engkau selamat. Ya, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, selamat kan? Kalau engkau berbicara, ada dua kemungkinan. Pahala atau dosa. Yang keluar dari ucapan kita baik, pahala. Yang keluar dari lisan kita buruk, dosa. Bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, dia tahu mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk, mana ucapan yang hak, mana ucapan yang batil. Maka dia mengucapkan ucapan-ucapan yang hak. Dapat apa dia? Pahala. Tapi bagi orang yang jahil, dia tidak tahu. Keluar dari lisannya segala macam ucapan buruk, dapat dosa. Ya. Kalau dia yang selamat, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Wajibkah seseorang dapat pahala? Tidak wajib. Orang yang tidak punya pahala sedikit pun, nol pahalanya, bisa masuk surga? Bisa. Asal tidak punya dosa. Maka yang penting jangan berdosa. Punya pahala enggak penting, artinya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tidak wajib seseorang punya pahala. Bisa masuk surga tanpa pahala. Mana dari? Bayi. Bayi lahir, sudahkah dia punya pahala? Tidak. Pahala dari mana? Dia belum tahu kebaikan itu apa. Mana mungkin dia melakukan kebaikan tapi berada di surga. Ya, ketika Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibti meninggal, beliau mengatakan dia mendapatkan pengasuh di surga. Padahal Ibrahim mati dalam umur beberapa bulan, tentu belum dapat pahala, belum melakukan kebaikan sedikit pun. Gitu. Maka dalam hidup kita ini yang penting tidak berdosa. Oleh karena itu kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari keburukan, artinya menjauhkan diri dari dosa, itu lebih diutamakan daripada mencari pahala. Yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan berbuat dosa. Oh, kalau begitu nggak sholat nggak apa-apa kan, nggak dapat pahala. Ya, ya keliru, nggak sholat wajib dosa. Kecuali sholat sunat, qobliyah ba'diyah, duha, puasa Senin Kamis, iya. Kita tidak melakukan tidak apa-apa, tidak tersalah, tidak berdosa. Tapi sholat lima waktu kita tidak melaksanakan, berdosa. Maka sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, tujuan pertamanya adalah agar kita tidak berdosa. Tujuan utamanya apa? menggugurkan kewajiban. Ya, tujuan pertama, tujuan terbesar salat, puasa, zakat, haji adalah menggugurkan kewajiban. Ini yang pertama. Yang kedua baru pahala. Pahala yang kedua. Nah, oleh karena itu, ketika kita salat lima waktu dan tidak diterima oleh Allah, tidak dapat pahala, ini banyak, banyak. Ya, enggak apa-apa, yang penting sah salat kita. Artinya gugur kewajiban kita. Apakah ketika salat kita sah pasti diterima? Belum tentu. Belum tentu. Kita sudah wudu menghadap kiblat, berdiri, bersih kita dari najis. Kita tahu semua. Apakah kita berani pastikan salat kita diterima? Tidak. Bagaimana? Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Sekali lagi, salat, puasa dan seterusnya, tujuan utama adalah menggugurkan kewajiban agar kita tidak berdosa. Ya, oleh karena itu seorang tabi'in mengatakan, jika aku selama hidupku salat, ternyata yang diterima oleh Allah hanya satu, maka aku berbahagia. Ya. Lihat, yang lainnya ditolak semua, tapi sah. Artinya dia tidak berdosa sebagai orang yang tidak sholat. Ya. Kecuali jelas-jelas dia tidak wudu, habis kencing jelas-jelas tidak wudu, tentu dia berdosa. Karena sholatnya tidak sah. Orang yang sholatnya tidak sah, maka dia sama dengan orang yang tidak sholat. Adapun orang yang sholatnya tidak diterima, tidak sama dengan orang yang tidak sholat. Ya. Kemudian hadis yang sangat besar, sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari Abu Hurairah, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha bin nar ab'adu ma baina al-mashriq wal maghrib." Seorang hamba mengucapkan ucapan, satu ucapan, satu kalimat yang dia tidak tahu maksud kalimat itu, dan dari kalimat itu dia dijatuhkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Di riwayat lain sejauh 70 hari, 70 tahun. Jadi dia lemparkan hari ini sampai ke jurang neraka itu 70 tahun lagi. Gara-gara apa? Mengucapkan satu kalimat. Maka hati-hati dengan kalimat. Kan banyak satu kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, dan itu ucapan syirik. Sebagaimana yang dulu pernah diucapkan oleh sebagian sahabat, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Mereka mengatakan ini biasa, tapi di mata Allah dan Rasulnya luar biasa. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ucapan syirik. Ya Allah ya Rasulullah. Bagi kita barangkali biasa. Ya Allah ya Rasulullah. Ini ucapan yang sangat besar. Dosanya. Lebih besar dosanya daripada zina, khamr, judi dan seterusnya. Kenapa? Menyamakan antara Allah dengan Rasulullah. Dan memanggil-manggil Rasulullah ketika beliau sudah wafat. Maka ini tidak boleh. Ya Allah ya Rasulullah. Cukup ya Allah saja. Ya, Rasulullah tidak boleh kita panggil-panggil karena beliau sudah wafat. Karena memanggil-manggil orang yang sudah meninggal syirik. Satu-satunya yang boleh kita panggil hanya satu, yaitu ya Allah, ya Rabb Allah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah tugas wartawan yang memberitakan semua informasi ke masyarakat adalah baik menurut agama? Kalau yang diberitakan baik, ya tentu baik. Ada kebaikan, ada tabligh akbar, ada isi ceramah di masjid anu, membela sunnah dan seterusnya diberitakan. Tentu ini baik. Ya. Jarang kita dengar seperti itu. Ya. Nah, adapun keburukan, fulan dan fulana berzina, fulan dan fulana berkelahi bunuh-bunuhan, ini aib kaum muslimin, maka tidak boleh disebarkan siapapun dia. Ini aib. Jika disebarkan, maka dia seperti memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Ini bagi orang yang membicarakan aib saudara. Dia berbicara kepada satu orang, dosanya satu. Dia berbicara kepada dua orang, dosanya dua. Dia berbicara kepada tiga orang, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Bagaimana kalau wartawan menulis dan dibaca oleh ribuan orang, ratusan ribu orang, maka lebih berlipat lagi dosa. Apakah memakan daging unta membatalkan wudu? Ya, ini ada nasnya. Dan harus wudu lagi ketika mau sholat. Ya, ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memakan daging unta disuruh wudu. Kemudian memakan daging atau makanan yang tersentuh api dibakar, ini sebagian ulama mengatakan mansukh. Bagaimana kalau kita diundang tetangga atau teman kita yang kafir untuk menghadiri pernikahan, apakah wajib hadir? Tidak wajib, tidak wajib. Yang wajib adalah sesama muslim. Adapun kita datang, boleh. Tidak wajib bukan berarti haram, boleh. Teman kita atau saudara kita yang non muslim nikah, kita diundang, kita datang, boleh. Dengan syarat tidak ada ritual. Jika tempatnya di gereja, tentu haram. Atau ada ritualnya jelas, maka haram. Dan umumnya pernikahan di muka bumi ini biasanya ada ritualnya, umumnya. Ya. Jika anak wanita hasil zina akan menikah, siapa yang menjadi wali? Hakim. Hakim. Tidak ada yang lain kecuali hakim. Bapaknya sendiri aja enggak sah. Apalagi pamannya, abangnya, adik laki-lakinya, tidak ada yang sah. Karena ayahnya saja tidak sah. Artinya orang yang tidak punya ayah. Walaupun setelah berzina itu kemudian dia nikah, setelah zina hamil lalu nikah, tetap saja bukan anaknya secara hukum syar'i. Bolehkah menolak tamu secara lisan? Boleh, boleh. Begitu kita keluar, kita mengira itu ibu kita atau ayah kita, enggak tahunya cuma teman. Ya. Wah, maaf, saya mau istirahat. Maaf, saya mau pergi. Maaf, ya. Apa yang kita akan lakukan? Enggak apa. Ya. Dalam Islam berterus terang seperti ini lebih baik. Ya, daripada menerima kemudian tidak memuliakan. Ya, menolak kedatangan tamu dalam Islam boleh. Tetangga depan kita Nasrani meninggal, kalau kita datang sekedar menghibur keluarga, boleh apa tidak? Larangan secara khusus memang tidak ada. Larangan secara khusus memang tidak ada. Apalagi dengan menghadiri itu lalu kita teringat kepada kematian, ini ada kebaikannya. Tetapi menghadirinya tidak wajib. Kemudian contoh yang sangat bagus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hadir di acara pemakaman paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib yang kafir. Ya, ini contoh yang sangat besar. Beliau tidak hadir. Beliau hadir ketika Abu Thalib menjelang wafat. Dalam keadaan menjelang sakaratul maut, beliau hadir untuk mentalkin, untuk mendakwai beliau mengucapkan syahadat. Ini dalil bahwa disunahkan bagi kita semua untuk mendakwai orang menjelang wafatnya. Ada orang Kristen mau meninggal, kita tuntun dengan la ilaha illallah. Ada orang kafir mau meninggal, kita tuntun dengan la ilaha illallah. Ini sunnah. Lihat Nabi SAW. Sayang sunnah ini tidak kita lakukan. Justru malah dilakukan oleh para pendeta dan pastor. Para pendeta dan pastor datang ke rumah sakit mereka Kristen, kadang-kadang rumah sakit umum, membaptis orang-orang yang mau mati. Ini sunnah Nabi yang melakukan para pendeta dan pastor. Banyak sunnah Nabi hari ini kita tinggalkan, malah dilakukan oleh para pendeta dan pastor. Termasuk berdakwah, membawa beras, permi, uang. Ini cara Nabi berdakwah. Beliau dakwah dengan menyebarkan harta. Para Nabi dan Rasul berdakwah seperti ini. Justru di abad pertengahan, para pendeta dan pastor berdakwah sambil minta-minta. Ya, para pendeta dan pastor waktu itu berdakwah sambil minta-minta. Adapun Nabi tidak. Ya, berdakwah sambil menyebarkan uang. Apa syarat menjadi seorang muazin? Mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan suara. Ya, tidak bisu. Ya, ketika tidak bisu, maka dia berhak menjadi muazin. Ya, tentu hafal. Ya, mau ngobrol habis ini apa? Nah, itu enggak seperti itu. Dia apa? Apa lafadznya? Udah, suara bagus dan seterusnya. Ini kan afdholiyah saja. Ya. Banyak hari ini orang mengatakan imam harus begini, muadzin harus begini. Ya, enggak ada imam harus ini harus satu. Imam itu harus apa? Satu saja. Harus apa? Harus ada. Satu. Imam itu harus ada. Enggak ada imam enggak bisa salat jamaah. Yo. Oh, harus apa harus ini enggak? Cari mana yang paling alim di antara kita, ya? Ini yang paling alim nih. Hafalannya 4 surat pendek. Paling alim ya, yang lainnya 2 surat, surat satu surat. Ya, misalnya ini nama kulhu, ya lumayan inna kulhu kuliah tapi ala komut, ah lumayan. Jadi imam itu harus ada. Ya, muslim jelas. Tidak ada pembahasan. Apa syarat muadzin? Bagaimana contoh azan yang baik? Ya, azan yang benar lafaznya, kemudian tidak terlalu dipanjang-panjangkan. Ya, karena kan waktu juga. Ya, waktu. Keras. Suara keras. Maka Nabi menunjuk Bilal Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah. Ini orang-orang yang suaranya lantang. Karena ada dalil ketika Nabi ingin mengumumkan sesuatu dalam perang Uhud, menyuruh Bilal untuk teriak. Ini menunjukkan bahwa Bilal suaranya keras. Ah, yang itu yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada kisah Allah tertawa. Mohon penjelasan yang jelas. Enggak ada yang jelas. Allah tertawa titik. Ya, tertawanya seperti ini. Ya, terbahak, nyengir, apa sih? Enggak ada. Tertawa titik. Maka wajib bagi kita mengatakan tertawa. Ada beberapa riwayat. Ya, yadhakunnahu ila rajulain, di antara riwayat lain. Allah tertawa melihat dua orang laki-laki. Yataqatalu ahaduhum al-akhar, yang dua-duanya saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Detik itu Allah tertawa. Seperti apa tertawanya? Oh, enggak mungkin kita tahu. Ya, karena tertawa, kita juga tertawa, ya kayak kita lah, haram. Haram kita mengucapkan seperti itu. Karena laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan apapun. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, sekufu dengan Allah, semisal dengan Allah. Maka walaupun Allah punya kedua tangan, punya penglihatan, pendengaran, punya wajah, tertawa, maka wajib bagi kita yakini bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan kita, wajah Allah tidak sama dengan wajah kita, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya kita. Satu lagi, apakah para habib yang ada sekarang ini adalah sebenar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Kalau memang keturunan Nabi SAW, maka termasuk Ahlul Bait yang wajib kita hormati, karena kita wajib mencintai, menghormati Ahlul Bait. Ya, siapa yang tidak cinta kepada Fatimah, Hasan, Husain, Aisyah? Tentu semuanya cinta. Ya, tetapi tidak punya ajaran baru. Tidak seperti kebohongan orang-orang Syiah Rafidah bahwa Ahlul Bait mempunyai ajaran tersendiri. Ahlul Bait mempunyai hadis-hadis sendiri. Ini keliru, ini dusta. Ya, Ahlul Bait hanya sekedar cinta. Adapun pemahaman agama, ajaran sama. Seluruh sahabat sama dalam ajaran, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu habis, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.